Terkadang kita mendapati hadis yang menunjukkan orang-orang masuk surga hanya karena amalan kecil. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang masuk neraka hanya karena perkara kecil. Bagaimana mengkompromikannya? Loh, apa yang dikompromikan? Tidak ada yang bertentangan. Ya. Ada yang masuk surga amalan kecil. Ini mungkin karena keikhlasannya dalam beramal, kesungguhannya, ketulusannya. Walaupun kecil, dia bisa menjadi besar. Sebab amalan itu menjadi besar di sisi Allah, banyak apa namanya sebab-sebab ya. Dan mesti dilihat pada amalannya. Sebagaimana dosa, dosa itu kadang kecil. Tapi kalau disertai dengan penghalalan dosa, dosa kecil tapi dia halalkan, bisa aja menjadi apa namanya dosa yang sangat besar. Iya. Bisa aja menjadi dosa yang sangat besar. Jadi lihat pada apa yang mengitarinya.